Lalu segala kerutuhan itu cepat menggalinya. Murakabah. Ada bahaya buruk. Ini bicara murakabah. Itu murid paling banyak kan di antara murid yang banyak itu ada sikong yang dikasih sini. Lalu yang lain ini obah. Kiri. Nah, kemudian di bawah guru raun. Barataan murid di bawah raun. Pasti usul ardi siaha. Kemudian sampai ke satu tempat, maka waktunya sudah panas. Sampai mata guru tadi ke satu tempat, mata guru ini ke satu tempat. Kemudian bapalin gue, mana si Anu ya bro? Si Anu tuh iya nanti kasih sebentar ya. Mana si Anu, kebila mana si Anu, tentu kan enggak. Gila kah? Mana si Anu, kedadak pun. Nah, ujian yang lain tadi berataan bisik-bisikan. Lihat aku rasa yang dikasihinya soalnya di waktu rahat tenang kayak ini nih, keadaan di dalam musafir dan dalam musim panas ini soalnya kedadak. Anjir tahu kah? Artinya kayak musim kali tidurnya kan pingin menanggirikan kecewa. Itu aja. Kereta apa datang tadi? Saling lajuan dan tidak datang membawakan es. Es? Ujar guru, ikan kenapa deh? Guru mah ambil akan ini. Kenapa ikan ini mah ambil ini guru mah aku ini kenapa? Itu bukan mah ini, tadi mah aku ini. Guru mah lihat mata pian ke bujur es, jadi guru mah ambil akan. Mata pian tapi nak ke es, jadi guru mah ambil akan. Bawa kabah kada? Hanya di mana pandangan guru, di situnya. Di situnya. Pak Amra ikan berkata, di mana pandangan guru, di situnya. Enggak lah. Sirim memandang situ seorang, kalau sirim kadang memandang di sini seorang lopot, lopot seorangnya. Namun Tuhan melihat ini tuh tadinya bermata, kan sirim kada kawasa kita menurut itu artinya di mana nang sirim kadoe di situ seorang, kau nang sirim kadoe itu kan pas orang di situ minto, tak ya kah? Paham aja kami tak kira itu mengkumpulkan itu sudah paham aja ya kah? Di mana nang sirim itu merokok itu tadinya. Murakabah itu kan? Murakabah itu namanya mulahadatul qalbi bi annahu ta'ala yasma'uhu wa yabsuruhu. Mulahadatul qalbi bi annallaha ta'ala yasma'uhu wa yarahu. Minta yasma'uhu wa yarahu. Itu murakabah definisinya, tarifnya, haknya. Mulahadatul qalbi bi annallaha yasma'uhu wa yarah. Artinya memandang atau menilik, kata orang bahasa itu kan menilik. Menilik si hati dengan bahwa Allah Ta'ala itu melihat isinya dan mendengarinya. Jadi kita tak rasa dilihati Allah, rasa didengari Tuhan, rasa itulah namanya murakabah. Lalu aja menyita gawian kebagus sedikit. Lamun hendak paham ada contoh. Mula hadatu qalbi. Apa ngarumnya tak? Orang bagawi tak nak ngarumnya? Ngarumnya bagawinya nih. Kulik. Mula hadatu qalbi kulik. Entah tak? Di annal mandur. Ya roh. Ya yasna umum. Langunnya si kulik nih. Mandang aja lah hati. Mandur melihat di aku. Gawin apa? Gawin banar. Lamunnya inya kada melihat nang itu hatinya kada melihat walau mandunya ada ya. Apa aja mandunya melihatin jaga si kulit kada memandang dengan hati nang mandunya memeriksa seorang asik merokok aja nyanyi dikatok tuh dulu tentang kul. Nah itu tak kada bagawi aku minta barang nama pak ya kanya ya, melihat itu tadi napa atau tetap bagawi gawi nang dituruh oleh Kunandor itu tadi itu permisalan aja, jauh aja pun nggak ada potong. Tuhan dimisalkan tuhan supaya taraf dipaham kita. Itu caranya. Jadi kita memandang itu tadi, insya Allah pasulit sama aja bangunnya kan melawan lagi mengelakkan itu. Pajamau pitoati banyak kali ya kiri, maka mengumpul malaikat itu toat tender dan toat gawi. Tender kalau mengkata Tuhan, ya kan mau. nggak wingin itu juga, jadi kumpul antara kaula teh. Kalau sudah mengumpul tongat tender dan gawi wadarika gaya tongat, itulah sudah penghabisan ibadat. Jadi ibadat yang sempurna itu antara pender lawan gawi kahada limpat daripada suruh. Itu ngaran ibadat sempurna. Habis. Wa mahabbatuhum bil qalbi syartu sihhatil iman. Wa bughdhuhum kufrun. Bermula cinta hati akan malaikat menjadi syarat sahnya iman. Jadi barang siapa ada dalam hatinya tarik buat malaikat, sikung aja, sikung aja kalau dikasih apa, kalau dikasihnya, disarikinya, pas kada sah imannya, tapi rentak. Kalau ya, ini bagus muncul, nikah ini seminggu ini, nikah ini kalau masuk ke rumah undang aja, bekalin muskalin aja, lawan tarik, lawan sikung malaikat saja, sudah kufur hukumnya. Sebabnya cinta lawan malaikat itu syarat sah iman. Wa bughdhuhum kufrun itu. Liqaulihi ta'ala, nah padalunya, nah ini. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya mesti beriman dengan Allah dan seluruh malaikat. Jadi apabila lawan malaikat seluruhnya kada beriman, sekali aja yang imannya, sekali disarikinya, apa tah? Kafir. Tapi itu malaikat ijama apa? Semenyaan lalu mesti diimani kada boleh sekali aja, sekali kada kita tuju minta kada mau malaikat juga kutubu rusu lihi minta masalah pun hadihi masalah pun idha qila laka wa kaifa tu'minu bil kutub. Apabila dikata orang bagi engkau, bagaimana engkau beriman dengan segala kitab? Ini rukun iman yang keberatannya yang ketiga amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi ya. Nangkai mengapa garangnya kada iman lawan segala kitab? Kalau jawabnya takul innallaha anzalal kutuba ala anbiya'ihi. Sesungguhnya Allah yang menurunkan segala kitab kita lawan nabi-nabinya. Jangan dipadahkan bahwasanya nabi yang mengarang kitab itu, jangan, Allah yang menurunkan segala kitab itu. Kemana? Kepada nabi-nabinya. Wahia ayat kutubu munazzalatun ala rusul. Kitab itu diturunkan lawan rasul. Artinya lawan kita kan penjelasannya. Lawan rasul turunnya, artinya Jibril kan menyampaikan bang siapa? Lawan rasul minta. Artinya lawan kita ini kan? Dan rasul. Di mana fil alwahi di dalam artinya kapengan-kapengan papan, sebagaimana kan Nabi Musa lah. Nah itu. Yaitu wafat pulang awal ada lisan malakin atau perantara lidah Jibril malaikat tuh malaku juga. Nah itu seperti Quran ya kan. Gairu makhluka munazzalatun ya an apa inna Allah anzala kutuba ala anbiya iwariya itu kutub ini munazzalatun gairu makhluk katin artinya kahada bikinan makhluk. Gairu makhlukatin bukan ulahan makhluk minta pada kitabnya. Kitab itu diturunkan oleh Allah dan kitab itu bukan ulahan makhluk. Ay inna kutubal munazzalatan min ta'liqi ta'ala la min ta'liqi al-khalqiyyah. Kitab yang diturunkan itu adalah susunan Allah bukan susunan makhluk termasuk nabi. Jadi kada nabi yang menyusun nak ada. Apa dalam Quran tak ada kalau lah. Ya pada la ini jitamiat kulla ini jitamaatil jin wal insu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tu bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira sekalipun artinya sebagian mereka dan sebagian itu baca tulungan kata pasak. Jadi itu menunjukkan bahwasanya memang Tuhan yang menyusunnya kahada makhluk. Qadimatun pulang kitab itu qadim min haitsu dilalati alal ma'na al-qadim lamun menunjukkan atas artinya nang qadim seperti zat Allah ya kan dari jihad menunjukkannya jangan nanti lihat entah lamun jihad nang tulisannya cuma itu lain ya kan atau hurufnya ya kan lapas mudah lah lain jadi ada basulis jihad wa tanakudu arti tanakud napa di an yakuna ba'du kalami timahalin ya tadi urtara ba'du timahalin akhar itu arti tanakud bertentangan gitu kan dengan bahwasanya sebahagian kalam itu di satu tempat menuntut akan membatalkan sebahagian di tempat yang lain itu maknanya tanah pun jadi kita bertentangan Jadi kalam Tuhan itu kalau ke depan tangan, andai kata depan tangan zahirnya itu mesti ada tafsirnya, ini duduknya kering, ini duduknya tangan, ini nimpo tangan. Habis itu secara umumnya kita kayak itu maka meyakinkan tangan. Qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an wa law kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah tiada memikirkan mereka itu akan Qur'an, jikalau adalah Qur'an itu datang daripada yang bukan daripada Allah, niscaya mereka mendapat di dalamnya akan perselisihan yang kada kaitungan. Apala ya tafakkaruna fil Qur'an walau kana min karamil basyari la wajadu fi tanahuban fi ma'ani wa tabayyunan fi nafnihi balainan pada nafnihi susunan di anya pada bagar akhbar ibarat untuk bikin rumah kalau di nafnihi kefasihan abadu kenapa bilang kak rakikan arti rakik tak ada fasih ayo walau kana min inda gharillah lalazi ma'ya kuna fi istilah pun kafirun fabbanan ya kalil lakin bahwa min indillah tala sa fi istilah pun la kafirin wala wala kalilun ya maka dirum wala kalilun wa man sakka piha ayatil kutubil munazbala ala rusul bi alam yukmin bisayin min amin ayatin al kalimatin fokus kafara. Barang siapa nang ragu-ragu pada kitab yang diturunkan lawan rasul, arti ragu-ragu kada ada iman dengan sesuatu daripadanya, baik seayat saja nang kada diragu-ragu akannya nang kada diimaninya, atau sekalimah saja pun niscaya kafir balaluan. Kafir belaluan. Masalatun idza qila laka wa kam kitaban anzala ala anbiya'ihi. Apabila orang bertakun lawan kita, berapa kitab yang menurunkan Allah atas segala nabi-nabinya? Itu aja dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ul fiddarain amin. Aw ma yakumu maqamahu fil iktifai bihi. Atawa sesuatu yang berdiri ia di tempatnya, di tempat itu si batu, ya kan? Fil iktifai pada cukup bihi dengan dia. Nah, jadi artinya istinja dengan sesuatu yang menempati seperti batu. Nanti rata bukan batu tapi sama lawan batu bisa juga. Min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi matumin wala muhtaramin wala muttalin. Nah itu keterangannya yang sama kedudukannya lawan batu pada boleh dijadikan alat istinja, yaitu min kulli jamidin daripada setiap sesuatu yang baku. Baku baku tohirin lagi yang suci. Namun baku benar aja tapi kada suci kada mau. Baku suci pulang. Qali'in mencabut akan najis. Munnya kada mencabut najis kada mau jua. Ghairi mat'umin bukan makanan. Nah ini. Mun makanan kada boleh jua. Wala muhtaramin bukan dihormati. Mun dihormati kada boleh jua. Wala muttalim dan bukan dibasahi. Bahaya kan kita Eta, jangan juga. Nah ini nah, misalnya kal khazati seperti tambingkar. Nah tambingkar, tambingkar itu bisa diulang apa? Alat istinja, ganti batu, gantinya batu tambingkar. Wal khasyabi kayu, bisa aja kayu kering. Li usulil garabi bihi karena hasil aja tujuan kita dengan dia, dengan si jamitnya itu tadi. Nah, tujuan kita bukan menghilangkan najisnya itu untuk Allah. Wa kharaja bil jamidi al ma'i'u. Nah ini hati-hati lah. Keluar dengan kata-kata jamidi al ma'i'u. Barang yang cair. Ini apa tadi syaratnya? Baku lamun cair itu kan ada jamis kada bo. Nah ini cair gairul ma'i at-tahuri, tapi nang cair bukan banyu nang suci menyucikan. Lamun nang cair ini banyu suci menyucikan tulang banyunya itu bisa aja dipakai segar istinja. Ini barangnya nih cair, bukan banyu, nang suci menyucikan. Seperti minyak lama, madu. Nah ini dijulah babaso kami terlalu kepanaran. Ya, itu, ya kan? Itu. Ah, kalau gue nyegas kok. Ini kebuyakan kayak iya sudah terkerucut kan. Al-ma'i'u artinya nang cair, tapi baru ma'i tawur, bukan baju nang suci menyucikan. Mana misalnya, nah barang ini cair ya, bukan banyu, kada boleh dipakai cair istinya. Kama ilwardi, nah seperti banyu kambang mawar. Banyu kambang mawar itu macam orang nang baharum harum. Nah, kalau artinya membuangnya harum nang tuna lengetnya, dibuangnya sudah kada kawan nih. Nah ini kalau apa kesugihan membelakan harum mawar, nak bakar, nak babasus. Ini kesugihan larang, wah tetap istinjinya kada sah. Habis ya, sebab keluar daripada itu apa tadi? Nah, kita terima nyata. Nah, wabit tohiri dan keluar pulang dengan apa? Kata-kata suci an najisu nenge, ya kan? Naj, najis. Jadi, wa najis itu terbujur-bujur najis. Wal muta najisu, nah itu. Atau nang takkan najis, nah itu. An najis lalu ngebel tahi bujur-bujur. Wal muta kan najis batu juga, tapi bakas mata, bakas kena palit. Yang bakas kena palitan itu dibulikakan, palitakan pulang teh. Kalau udah kesa lagi, sebenarnya dua palet. Nah, kada mau, ya kan mau tanah jus itu, nah itu. Mungkin kada belajar nih, nengi banget harus sabar lagi kita mau udah kesa. Wabil koli'i, dengan keluar pulang dengan kata-kata koli. Koli tadi yang mencabut, untuk kalau atau mana. Gairuru, nang kada mencabut. Mana misalnya kada mencabut najis, kalposobil amlati, tiap-tiap sesuatu nang memakai apa namanya itu ruasan, sesuatu nang memakai ruas lagi licin, kosok itu sesuatu nang memakai ruasan amlat maknanya licin. Jadi lamun ikam memaknai kosok bil amlat itu buluh atau paring tertinggal manisan. Ya, ini tiap-tiap nang disiruas nang beruas dah. Kan bulu itu beruas juga, manisan beruas juga. Licin sifatnya, mundi sapuakan itu ngaran begin licin. Kada ada masalah umpat mengalot. Kada umpatnya kada. Nah itu kada boleh juga. Hah? Kada boleh. Wa bi ghairi matumin al matumu. Nah keluar dengan kata-kata ghairi matum. Hanya kada makanan almat pomok. Lamun makanan kada boleh jua. Nah, biar napa tadi? Artinya baku. Itu kala dan pulang suci dan pulang mengaut. Karena jisnya tapi makanan rote. Hah? Satu kali enggak barangnya. Ya kata gua godok dipalitakan kada kawa biar hilang lalu. Makali palit jadi enggak guduh. Kata kalau kubdi ya kan seperti uti nenek wabi kauli dan keluar dengan katanya wala mutaramin dan jangan nang dihormati ternyata mau dihormati kita boleh jadi pakai alat bahasinya karena al mutaramu kal hayawani seperti hayawan itu kan dihormati ya kan ini saja ada misi kawan. Undang nak bayi tinggal kepala nyawa kemarin. Lalu misalnya di bicarakan. Inya kau merasa akan aja ada bisa ini orang tak hormat kada gampang. Ya kan? Atau kucing lah minta juga. Tupai gini minta juga. Wabi kau lihat dan keluar dengan katanya. Tapi kita ni kalau tak jumpa bayi tinggal orang paham orang banyak senyap. Ya Allah. Entah macam cuma ini kan yuk komil ya. Kamu sudah kan cobain yang batu dulu hanya banyak sudah lah. Jadi suruh kang Jono sekali barang semua lezat dipakai yang sempurna ya kan. Ya, kemana? nombok. Bila ada nyawati sudah ya. Bila ada salaman dulu nah. Udah apa? Nah yang udah ngalim jaya. Hal lagi ini juga gak padahal. Wa bi qawlihi wala muttalin, keluar dengan kata-kata wala muttalin jangan basah. Al muttalun yang dibasahi. Pala yujizi ul istinja bi wahidin mimma zukira, tanyaan itu tak ada boleh dibawa baik. Istinja itu wa yaksi bihi bilmat umlamun makanan yang disatuakan baik. Bapak berdosa. Mana pada setelah istinjanya mana? Berdosa pula minta. Kan gue kasih sudiran. Tuh orang gak pindah gak? Nak lomba nak malik. Ada milik atau samin terorakan apa kalau mencocore ada boleh juga nah itu ada wal muhtarami ya kah ya nang dihormati kalau seperti ayam itu berdosa juga habis wasyartu ijza'il hajari wa ma fi ma'nahu min al-jamil al-mazkuri an la yajib an najisu. Nah dan syaratnya, nah ini syarat kita paham aja pula kaidah tiap-tiap artinya syarat namunnya kadada selalu kada sahaja mesyuknya entahlah. Nah itu kan syartu ijza'il hajar, syaratnya mempadat batu diulah karena apa alat istinja wa ma fi ma'nahu namun sesamanya. Nah itu seperti mana tadi pembingkar tadi itu syaratnya namun jadi kawal diulah apa alat istinja bina jadi namanya an la yajiban najisu, bahwasanya najisnya itu namanya kahadun apa kada karing langsung sudah karing najisnya itu kada kawalan batu lagi nya karing kada kawalan batu mesti banyu kan jadi dilihat orangnya juga dulu nih ha lihat orangnya juga. Nah itu wala ya tanak kola anil mudi illa mistakar rapihi indah suruj dan pulang jangan berpindah-pindah daripada wadah nang inya betetep padanya waktu keluar langung hasilnya hah? Ini kan itu kamu ngasih aduh enggak ini kan ada kawa musibah mesti banyu ada kawa batu ini limut kawa mesti batu kawa mesti banyu ada kawa batu tembikar ada pakai nah hebat usahkan duanya jualah. Wa ma fi ma'na ba apa jadi inna wala yaqra'a alaihi ajnabiyun itu namanya atau kepada nang wajib pasnya entah wala yaqra'a alaihi ajnabiyun dan kada mendatang di atasnya nang lain daripada itu artinya ya kan nang sebab nang itu jalan mun ada nang lain pulang tapi itu kada kawa lagi baturan tentang musibah banyu ini tercampur lawan nang lah nang lain nang sebab nang itu aja. Nah itu bisa aja wa yaqulu, nah ini adabnya. Nah, kalau sudah tahu banyu tadilah nang alat istinja atau batu salah satu sepaham lalu adabnya wa yaqulu dan hendaklah membaca ia ia orang yang beristinja. Nah ini inda iradati dukhulil khala pada ketika hendak masuk, nah jangan sudah di dalam ini hendak masuk masih di luar lah kita di luar khala di luar jambangnya tak kita membaca ini jangan sudah masuk jangan waktu di luarnya aja nah kita membaca napa bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah ya ada orang hanya belajar nih membaca ini ya Allah siup cucu siup napa membaca bilang bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith ayunya nanya bilang bah siup kala minta amin Allahumma ya Allah inni ulun a'udhu artinya berlindung ulun bika dengan engkau mun Tuhan nang dila telabang bat ada tambus kada tambus napa aja kada tambus nang apa tadi nang ditelabangi minal khubuthi wal khaba'ithi ya kan minta daripada khubuth anu hantu laki wal khaba'ithi hantu bini ini yang laki bini juga ya kan. Nah itu kenapa aja nah coba kita masuk ke dalam nah kauluhu dukulul kala adakah ya kan dukulul kala adakah al murad makanu qabla il hajati ay qabla usuli li makanu qabla hajati, belum sampai lagi kalalah masih di luar lagi. Walau kana dukulu qabla hajah, sekalipun kita masuk ke situ pada hendak berpakai, hendak masuk artinya mendarati wadah pembanyuannya aja kah, atau hendak menyikat kah, hendak menyikat pemerasannya, dan kita setiap masuk sama ada qabla hajah atau kadak, ini suruh membacanya di suruh sunat, pinanya sunatnya suruhan ini, tapi artinya tabat. Coba lihat. Fa idza ghafala an dzalika hatta dakhala, lagun kita sudah termasuk ke dalam situ, hanya ingat astagfirullah jadi dalam hati lah. Tak masuk akan kita baca nang bismillah Allahumma inna a'udzubika min syururi wal khaba'is, ini akan kita baca padahal seorang sudah termasuk. Nah, apa tadi? Nah itu anqa lahu bi qalbihi, hendaklah dibaca di hati aja, hati barang membaca. Nah, hati membaca intaha hasiyah ya kan bidiyadah. Nah itu qawlu bismillah, katanya bismillah ay atahassanu, artinya aku itu minta pelihara akan minas syaitan, daripada syaitan. Wa innama kudimati basmalatuhunya ala isti'adah dijelati ucilah i'i bismillah badullah, hanya a'udzulah amun kita membaca Quran apakah a'udzulah bismillah, kenapa jadi berpaling di sini? Nah coba lihat, nah pajar di'amna ta'awudahuna kalir kira'ah wal basmalah minah Quran, karena itu kita a'udzubillah di sana, kita nak baca Quran bismillah itu termasuk Quran itu lagi, kita nak halwapan mesti a'udzubillah badullah bismillah itu termasuk kenapa? Quran pang jadi mesti aku jadi lah dulu lo minta lalu pakur di mata aku doa leha bila tapi mana nanti yang di sini lain bayam bagi Allah yang tidak bebas nak aku dah anak nah ini sewajarnya kita jangan berniat di dalam hati membaca bismillah itu akan baca Quran ya kalau hendak mbak bukan namun kita niat berzikir aja lawan baca Quran pahala baca Quran lantar zikir belain kelak, tetapi di sini jangan kita berkosok membaca Quran. Bismillah anak-anak masuk ke jambannya, jangan berkosok membaca Quran. Sugianya Pahir kota dahulu, andai katakan berkosok membaca Quran, ya tak kuriha. Itu kuriha di jamnya, kalau itu membaca kare atau kare babana lah kurang lah maginnya. Itu kuriha artinya apa? Ini makruh akan makruh itu ini ketegawai kita pakai jala, tapi ramun kita kos sabah ampe yang makruh apa? Bapak nah bapak Allah nabi wala yazidu, jangan ditambahi dengan ar-Rahmanir Rahim kalau ada tetangka jangan di bismillahirrahmanirrahim, jangan bismillah nanti itu aja tak. Kenapa? Di anna mahal lesa mahal lah dikrin, karena di sini bukan mahal yang membuat kakak itu minta hasiah ya kalau ya anu Allahumma ya Allah aku atas ini bika kalau itibak itimahnya bisa banyak ya aku berkah karena Nabi Muhammad SAW membaca nih tuh. Jadi kita nih kalau ingin pengkubun Allah tetap di umi ikut Nabi nah ya kalau ahlu sunnah nah itu ahlu sunnah nah, artinya menurutin apa sunnah Nabi ya. Jadi kalau kita kalau membaca nih tuh ketinggal sunnah artinya kadang mengikut lawan Nabi rugi. Nah ini bacaannya tadi bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ithi. Nah apa bacaan telah yang itibai kita nari fa'inah kaya kaya kaya aida rada da kula kala kama fi jami wa amara pulang di jari kaya kan mana silin menggawi minyurah pulang fi kaya ida da kaya kumul kaya toh kakulu bismillah amadu billah nasyu minah kubat wa khabari sallahu munawi fi syariah jami di syariah sahih. Kaulu kan apa dia bang milka walba hanya kubus ya kan itu anak kata sana nah ini nang lil itibai karena mengikut nabi walba wal kubusu di bang milka walba'i jamu khabitin. Di pinggir pulang kita baca di pinggir pulang warmula kata-kata khubus itu bibam milqai walba dibaca dengan jadi wal khubusu bidammi artinya wal khubusu makruhun bibam milqai walba'i dibaca dengan dammah khonya dan banyak khubus kenapa jam'u khabisin jamak daripada khabis nih itu jaman apa nih kan taksir ulang ini taksir orang mufatnya khabis kalau khubus mbak obak lah mata gayoraan binahi mufradihi wal khaba'isu pang jam'u khabisatin kalau khaba'is jama daripada khabisah ya sudah minta apa? Ilmu. Walak wajan apa ilmu tadi. Walau murad bidzalika, nah maksudnya dengan si kubus lawan kalau zukronus sayatini wa ina suhum. Nang laki daripada hantu dan bini mereka itu. Nah, jadi kubus itu hantu laki, khabaris hantu bini. Kita berlindung lawan Tuhan daripada hantu laki, hantu bini. Ini hantu itu kan pilih bini laki. Ini mahalur. Jadi kita berlindung Tuhan yang kita ulah perlindungan. Membangsa berlindung lawan hantu bini aja. Iya kan? Kalau mahu itu Tuhan memelihara kalau coba kita masuk ke dalam. Kalau luar kabais ada kan? Adakah? Kalau Munawi biayain dari tarikh hatiin artinya kabaisi, ya kan? Batas dia kata on, nah itu salah ham itu nang bujurnya hamzah lah. Wassalam alhamdulillah tu ya kan? Jadi kabaisi. Nah minta. Aw ya kerajaan dia bernadik. Wih, tiada sabi. Adanya apa bilang? Anu apa? Awak ikhlas juga ya kan?